Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari Kitabul Jami' min Bulughil Maram karya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dengan penjelasan yang kita baca dari kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram karya Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Kita masih dalam bab terhib min masawi'il akhlaq. Bab peringatan dari akhlak-akhlak yang tercela. Kita masuk pada hadis yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa 'an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تماري أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه أخرجه الترمذي بسند ضعيف. Dari sahabat Ibnu Abbas yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tumari akhak, janganlah engkau mendebat saudaramu, yaitu bertengkar, mendebat saudaramu, wala tumazihu, dan janganlah engkau bercanda atau bergurau dengannya. Nanti akan dijelaskan canda yang seperti apa. Wala ta'idhu maw'idan fatukhlifah, dan janganlah engkau menjanjikan kepada saudaramu dengan suatu janji kemudian engkau mengingkarinya. Hadis ini diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Namun kata penulis yaitu Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, akhrajahu Tirmidzi bi sanadin dhaif, dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang lemah. Yang demikian karena dalam sanadnya terdapat Laits bin Abi Sulaim, ada perawi yang namanya Laits bin Abi Sulaim. Dan perawi ini Laits bin Abi Sulaim dhaif. Dhaif mukhtalit. Hafalannya lemah dan mukhtalit, ya tercampur hafalannya. Tidak kokoh, tidak mutqin. Sehingga ada sisi kelemahan dalam sanad riwayat ini. Akan tetapi ada hadis-hadis yang lain yang semakna dengan ini. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Ya. Lakin fi ma'nahu ahadits. Akan tetapi dalam makna hadis ini ada hadis-hadis yang lain yang semakna. Faqad rawa At-Taburani anna jama'atan min as-sahabati qalu. Telah diriwayatkan oleh Al-Imam At-Taburani bahwasannya sekelompok dari kalangan para sahabat mereka berkata, kharaja 'alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natamara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami sedangkan kami ketika itu sedang berdebat. Sedang bertengkar atau berdebat. Fadzakara haditsan tawilan. Maka beliau pun menyebutkan hadis yang panjang. Ini hadis panjang. Ya. Asyahid yang menjadi syahid adalah. Wa qala ta'ala. Naam Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Nah. Dan janganlah kalian mendebat ahlul kitab. Ya. Al-Yahud atau Nasara. Kecuali dengan cara yang paling baik. Nah, ini ahlul kitab. Ya. Apalagi seorang mukmin, seorang muslim. Nah, mendebat ahlul kitab saja. Naam hendaknya dengan cara yang ahsan, yang paling baik. Ya. Kemudian. Wa tata'ayyadu sihhatu ma'nah bima akhrajah syaikhan marfu'an. Kemudian makna hadis tadi secara sanad walaupun lemah, namun secara makna dikuatkan oleh riwayat yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Apa itu? Yaitu riwayat bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, abghadur rijal ilallah al-aladul khisam. Seorang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang naam penentang, ya. Penentang yang paling keras, naam. Penentang yang naam suka membantah, ya. Ini yang paling dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga secara sanad walaupun hadis tadi lemah, namun secara makna sahih, secara makna benar, karena terdapat riwayat-riwayat yang lain yang semakna dengan riwayat ini. Nah, namun kita mengambil naam sebagai dalil, ya, mengambil sebagai dalilnya adalah dari hadis yang lain, ya, hadis yang lain yang semakna dengan riwayat tadi. Mufradatul hadis. Kita langsung pada mufradatul hadis, kosakata yang terdapat dalam riwayat tadi. Dalam riwayat tadi dikatakan la tumari akhak. Janganlah engkau mendebat saudaramu. Nah, al-mumarah yal mujadalah bighairi haq. Mumarah itu adalah berdebat tanpa hak. Ya. Berdebat tapi membela kebatilan, ya. Berdebat tetapi membela syubhat, ya. Bukan membela al-haq. Au antat'an fi kalamihi tahqiran lahu wa idharan li khalalihi wa qusurihi. Atau makna la tumari akhak, jangan engkau mendebat saudaramu adalah jangan engkau mencela ucapan saudaramu, ya, sebagai bentuk perendahan kepadanya dan sebagai bentuk menampakkan khalal, ya, kecacatan dan kekurangannya. Ini makna la tumari akhak. Larangan dari berdebat na'am tanpa hak. Kemudian wala tumazihu. Wala tumazihu ma'al mubazaha hiyal muda'abatu li ajlil mubasatah wa talattuf. Nah, jangan engkau bergurau atau bercanda dengannya. Mumazaha, bercanda itu adalah muda'abah. Bercanda, bergurau, li'ajlil mubasatah. Nah, dalam rangka untuk meluapkan rasa senang. Ya. Watalatuf, dan dalam rangka untuk kelembutan kepada saudaranya. Nah, ini mumazaha. Walidha fa'innal murad bihahuna huwal taib. Kalau tadi mana mumazaha itu seperti itu, kok kenapa dilarang? Nah, dikatakan di sini, oleh karena ini, fa'inal murad biha, sesungguhnya ini maksud dengan mumazaha di sini, candaan gurauan yang dilarang di sini, huwal mumazaha allati tujlibul bughdha wan nufrah wa tukaddiru nafs. Yang dilarang di sini adalah candaan dan gurauan yang bisa menumbuhkan kebencian, ya, dan bisa menumbuhkan nufroh, ya, atau menyebabkan orang lari atau benci. Ya. Watukat diru nafs, dan juga candaan dan gurauan yang bisa mengotori jiwa. Nah, ini candaan dan gurauan yang tidak diperbolehkan, yang dilarang, nah, yang bisa menyebabkan kebencian. Ya, ketika engkau bercanda dengan temanmu, malah yang terjadi adalah kebencian. Nah, ini candaan seperti ini nggak boleh. Nah, berarti ini bercandaan atau gurauan yang berlebihan, sehingga menyebabkan temannya benci, sehingga menyebabkan temannya lari, sehingga menyebabkan hatinya sakit atau hatinya rusak, nah, atau hatinya kotor. Ini candaan yang seperti ini yang tidak diperbolehkan. Dan na'am, adapun yang tidak menumbuhkan kebencian, ya, tidak menyebabkan orang lari, tidak mengotori hati dan seterusnya, na'am, maka candaan hukum asalnya boleh. Ya, boleh. Nah, dalam rangka talatuf tadi, sebagai kelembutan kepada sesama, sebagai mubasatah, ya, dalam rangka untuk saling menampakkan rasa senang. Nah, canda gurau, ya, pada tempatnya dan tidak berlebihan. Nah, sehingga makna la tumazihu, janganlah engkau bergurau bercanda dengan dia, dengan saudaramu. Makna di sini, larangan di sini adalah candaan yang bisa menyebabkan kebencian dan orang lari atau bisa mengotori hati. Nah, ini candaan yang dilarang di sini. Nah, sehingga di dalam hadis ini ada tiga sifat-sifat tercela yang kita wajib untuk berhati-hati darinya. Nah, apa saja? Yang pertama adalah, nah, umaroh, ya, suka berdebat. Ya, suka membantah. Nah, kemudian mizah, candaan yang berlebihan. Ini juga sifat yang tercela. Ya, candaan yang berlebihan atau tidak pada tempatnya. Nah, ini juga sifat yang tercela. Demikian pula yang ketiga adalah mengingkari janji. Ini juga adalah sifat yang tercela. Nah, sehingga dalam riwayat tadi terkumpul tiga bentuk atau tiga sifat dari sifat-sifat yang tercela, yang wajib bagi kita untuk menjauh darinya. Baik, kita langsung pada faedah-faedah yang bisa kita ambil dari riwayat di atas. Ma yu'khadhu minal hadis. faedah yang bisa kita ambil dari hadis atau riwayat di atas. Al-ula, faedah yang pertama, al-islamu bitawjihatihi ar-rasyidah wa ta'alimihi al-hakimah yahussu 'alal ulfah wal ukhuwah al-imaniyah. Islam dengan bimbingannya yang lurus dan ajarannya yang bijak menganjurkan agar na'am hidup ulfah, hidup secara rukun, wal ukhuwah al imaniyah, dan penuh dengan na'am persaudaraan imaniyah, persaudaraan seiman. Inilah Islam, ya, membimbing pemeluknya dengan bimbingan yang lurus, mengajarkan pemeluknya dengan ajaran-ajaran yang hakimah, yang bijak, ya, menganjurkan untuk rukun dan bersaudara, itu saudara seiman. Allati tajma'ul qulub, yang ini akan dapat mengumpulkan hati, yaitu menyatukan hati. Wa tu'allifun nufus, dan akan menjinakkan jiwa-jiwa. Wa tusyri'ul asbabal jalibata lil ukhuwah, dan syariat na'am atau bimbingan Islam ini, ya, na'am mensyariatkan sebab-sebab, ya, yang bisa mendatangkan ukhuwah, ya, sebab-sebab yang menjadi sebab kuatnya ukhuwah, ya, persaudaraan. Wal mahabbah wal mawaddah fillah, juga mensyariatkan sebab-sebab yang bisa mendatangkan kecintaan dan kasih sayang, ya, karena Allah. Huwa asasul ijtima', yang demikian ini adalah asasul ijtima', pondasinya persatuan. Wa ta'awun 'alal birri wal ihsan, dan juga ta'awun di atas kebaikan dan ihsan. Wa naha 'amma yusii'u ilal ukhuwati wal ulfah, dan juga Islam ini melarang dari segala yang bisa mengotori persaudaraan dan ulfah. Nah, persaudaraan dan kerukunan. Hadza huwal Islam. Sehingga dilarang tadi, ya, mendebat saudaranya, membantah saudaranya, bertengkar, ya, untuk membela kepentingan pribadinya, untuk membela kebatilan, untuk membela na'am hawa nafsunya. Nah, juga dilarang untuk bergurau dengan gurauan yang berlebihan. Nah, juga dilarang dari mengingkari janji. Nah, karena ini semua akan bisa mengakibatkan apa? Pecahnya persaudaraan. Akan bisa menyebabkan pecahnya persatuan, ya, dan seterusnya. Sedangkan Islam, ya, itu menganjurkan, ya, menghasung kepada pemeluknya untuk, nah, bersatu di atas keimanan, ya, bersatu di atas kebenaran, ya, nah, tidak bercerai-berai, ya, tidak terkotak-kotak, ya, akan tetapi bersatu di atas al-haq, di atas kebenaran. Syariat Islam memerintahkan untuk kita ta'awun, saling bahu-membahu, tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan dan ihsan. Dan melarang dari segala sesuatu yang bisa merusak ukhuwah dan persatuan. Faedah yang kedua, al-mumarah. Al-mumarah yal-jidalu wal-khusumah. Mumarah adalah jidal. Wal khusumah, berdebat dan bertengkar. Nah, allati qad yaf'aluha al-insan ma ajlisihi, yang kadang ini dilakukan oleh seseorang dengan teman duduknya. Ya. Liyudhhirul khalala fi kalami, yang tujuannya untuk menampakkan na'am kekurangan atau kecacatan yang ada pada ucapan saudaranya. Ya, memang sengaja. Ketika saudaranya melontarkan suatu ucapan, maka teman duduknya sengaja ingin menunjukkan khalal, kecacatan ucapannya tersebut. Ya. Walaupun mungkin pada hal-hal yang sebenarnya enggak perlu didebatkan. Ya. Perdebatan dalam masalah dunia misalkan. Ya. Kadang seseorang dengan teman duduknya berdebat hanya karena satu masalah, ya. Sedang duduk-duduk, tadinya akur, minum kopi bareng, minum teh bareng. Masuk pada suatu masalah, ya. Masuk pada suatu masalah. Kemudian dia berdebat tentang masalah tersebut. Ya, masalah dunialah, ya. Masalah politiklah, ya. Dan yang semisalnya. Sehingga menyebabkan kerasnya hati tadi. Yang tadinya minum kopi bareng, ya, akhirnya karena tidak cocok, tidak sependapat, dengan ucapannya atau dengan pendapatnya, ya, maka yang tadinya bareng makan, bareng minum, ya, jadi terpisah. Ya. Maka al-mumarah dilarang di dalam agama, yaitu jidal dan bertengkar. Ya. Bukan dalam rangka membela kebenaran, bukan. Liyudhhir al-khalal fi kalamihi awil aiba fi fikratihi, untuk menampakkan khalal, kecacatan dalam ucapannya ataupun aib dalam fikrahnya. Fahadha khuluqun dhamim, maka ini adalah akhlak yang tercela. Wa yusabbibu tanafur wa tabaghud bainal ashabi wal ikhwan, dan menyebabkan tanafur, ya, menyebabkan saling menjauh, ya, dan saling benci antara sahabat dan ikhwan. Sahabat semanhaj, ya. Sahabat atau ikhwan semanhaj, ya, seakidah, ya. Akan tetapi karena tadi berdebat dalam suatu masalah, ya. Sehingga menyebabkan tabaghut, saling benci, ya, padahal satu manhaj, ya. Wal wajib bainal ikhwan wal hudur huwa ihtiramu kulli wahidin minhum sahibahu. Maka yang wajib antara ikhwan dan orang-orang yang hadir di majelis adalah menghormati yang lainnya, yaitu masing-masing, ya, atau setiap masing-masing dari mereka itu menghormati temannya atau sahabatnya atau teman duduknya. Wa idza kana hunaka niqash wa bahthu mas'alatin, dan apabila di sana memang ada niqash, ada sedikit diskusi, ya, karena tidak lepas dari adanya diskusi, ya, ketika seorang duduk dengan temannya. Wa bahthu mas'alatin, atau di sana ada pembahasan suatu masalah. Ya. Fa yakunu bitafahum fiha, maka hendaklah diskusi tadi dan pembahasan masalah, ya, tersebut dilakukan dengan tafahum, saling memahami, ya, saling memahami, saling mengerti, yaitu masing-masing harus tunduk dengan kebenaran. Yang buktinya lebih jelas, yang burhan dalilnya lebih nampak, lebih sahih, maka hendaklah diikuti. Nah, karena kita diperintahkan untuk mengikuti dalil. Ya. Nah, jangan bersikeras. Ya. Sehingga yang terjadi adalah tadi perdebatan yang naam akan bisa mengeraskan hati. Ya. Maka jika di sana ada diskusi, ada pembahasan suatu masalah, ya, karena sebab duduk-duduk tadi, ya, maka hendaklah diskusi tersebut dengan tafahum, saling memahami. Ya. Wabahsuha bi adabin wa ihtiram, dan pembahasannya atau diskusinya itu dengan adab. Dengan adab dan juga dengan ihtiram. Dengan ihtiram, saling menghormati satu dengan yang lainnya. Nah, persilahkan teman antum untuk mengungkapkan dalil-dalilnya dulu. Ya. Nah, jika antum ingin membantahnya atau ingin meluruskannya, ya, setelah selesai temannya mengungkapkan, ya, baru antum menyampaikan. Adapun dalil antum yang antum sebutkan tadi adalah hadis lemah misalkan. Buktinya ini, riwayatnya ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah lemah hadisnya. Sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Nah, sehingga niqas atau diskusinya, ya, tafahum dengan saling memahami, ya, adab, penuh adab dan ihtiram. Nah, karena kadang tidak terlepas yang namanya duduk-duduk di majelis, ya. Nah, ada niqas, ada diskusi. Fa in wajada fikrata sahibihi jayyidah, jika dia mendapati pendapat temannya itu bagus, ya, sesuai dengan dalil, sesuai dengan bukti yang ada, sesuai dengan kenyataan, ya. Nah, habadzaha wa qabilaha wa ayyadaha, maka dia menerimanya, ya. Dia membenarkannya dan menerimanya dan menguatkannya. Wa in kanat khati'ah, dan apabila pendapat temanmu itu ternyata keliru, salah, ya. Aw fiha akhta, atau padanya ada kekeliruan, adalah ta'dilan bi siyasati kalam, maka dia meluruskan pendapat temanmu tadi yang keliru, ya, meluruskan bi siyasati kalam, dengan apa ini, bi siyasati kalam, ya, dengan ucapan yang naam apa, dengan ucapan yang lembut, ya, yang tidak naam, tidak seakan-akan membantah dan merendahkan dia, ya, tapi dengan siasat kalam, dengan siasat, dengan ucapan yang naam apa ini tidak menyakiti dia. Walut fi madkhalin, dan juga dengan ucapan yang lembut. La yushiru fihi bil aib wa takhti'ah, sehingga naam tidak tergambar naam adanya aib ataupun menyalahkan temannya. Nah, karena mungkin bisa saja temannya keliru, ya. Nah, tapi yang digambarkan adalah diluruskan. Apa yang kau ucapkan tadi, nah, dalilnya benar, gitu ya. Nah, akan tetapi para ulama telah meneliti hadis ini, padanya terdapat kelemahan. Nah, jelaskan, diluruskan, ya. Nah, sehingga temannya tadi tidak merasa dia direndahkan atau disalahkan, ya. Nah, atau terpojok, ya. Nah, dengan pendapatnya tersebut, tidak. Demikian naam adab ketika nikosh, diskusi naam dengan teman. Adab, nikosh, diskusi atau membahas masalah naam dengan teman, yaitu dengan penuh tafahum, saling memahami, penuh adab dan juga ihtiram, saling menghormati, saling menghargai. Nah, jika temannya ternyata pendapatnya bagus sesuai dalil yang sahih, nah, dan juga dikuatkan oleh ucapan para ulama, maka dia menerima, ya, membenarkan dan menerima, ya, dan juga menguatkannya, membelanya. Nah, karena demikian yang diajarkan oleh para ulama. Nah, ya. Baik. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala ya, pernah beliau mengatakan, "Idza khalafa qawli qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fattruku qawli." Ya. Atau kama qala rahimahullahu taala, apabila ucapanku, pendapatku menyelisihi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkan ya, ucapanku dan ambil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, karena di zaman beliau masa-masa para ulama ahlul hadis mencari hadis ya. Kadang beliau berpendapat dengan suatu pendapat ya, yang beliau belum tahu hadisnya, belum sampai kepada beliau, tapi karena perlu untuk diambil kesimpulan ya, atau pendapat, sehingga beliau berijtihad. Dan ulama boleh berijtihad sesuai dengan kadar ilmu yang dimiliki. Namun ternyata, naam, kadang ijtihad para ulama keliru. Ya. Sehingga ketika datang hadis, ternyata ada hadisnya. Oh, pendapatnya ternyata keliru, maka kembali rujuk dari pendapat yang keliru tersebut dan mengambil hadis yang sahih tadi. Nah, sehingga dalam kitab-kitab para ulama, nah, di antara Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ada qaulun qadim, ada qaulun jadid biasanya. Ada pendapat lama, ada pendapat baru. Nah, yang demikian karena sesuai dengan kadar ilmu yang sampai kepada beliau, hadis yang sampai kepada beliau. Baik, demikianlah. Nah, seorang mukmin, seorang muslim hendaklah ya, menerima kebenaran, ya, menerima al-haq. Nah, jika dia sedang diskusi dengan temannya, ya, baik diskusi masalah dunia atau diskusi masalah agama, jika dia mendapati temannya itu benar, ya, buktinya jelas, dalilnya kuat dan jelas, sahih, ya, maka dia membenarkannya dan menerimanya. Dan membelanya. Dan ternyata jika pendapat temannya salah, keliru, ya, maka meluruskannya. Namun meluruskannya dengan penuh adab, nah, tidak dengan merendahkannya. Nah, jangan walah ilmumu itu masih cetek misalkan. Ini hadis lemah kok, semua orang tahu ini hadis lemah. Ya, ini bukti ilmumu masih cetek misalkan. Ya, dengan merendahkannya lah, diluruskan. Nah, taib. Katakan kepadanya, hadis yang kau riwayatkan, naam diriwayatkan oleh para ulama, namun sebagian para ulama melemahkan hadis ini. Sehingga kita tidak boleh berdalil dengan riwayat yang lemah. Nah, diluruskan pendapatnya. Ya, sehingga temannya tidak merasa dia direndahkan atau dihinakan ya, dengan karena sebab pendapatnya tadi. Demikian adab-adab ketika berdiskusi dengan teman. Ya. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan tadi apa? La tumari akhak. Janganlah engkau mendebat saudaramu. Itu mendebat sampai bertengkar. Ya. Nah, apalagi sampai keluar otot ya, mukanya. Ya. Sampai merah muka. Ya. Nah. Sehingga menyebabkan tabagut saling benci. Kemudian amma idza kana al-majlis aman. Tadi kalau majlisnya khusus, berdua, bertiga ya, majlis duduk-duduk ya. Nah, sehingga terjadilah diskusi. Adapun jika majlisnya umum, umum majlisnya, banyak orang ya. Wa fihi al-malah wal fakahat, dan dalam majlis tersebut ada malah dan fakahat. Ada ucapan-ucapan lucu, jenaka ya. Ada lelucon lah gitu ya. Yang bisa membuat orang tertawa. Ini di majelis umum. Wa akhta ahadun fi hikayatin. Dan salah seorang dari majelis tersebut keliru dalam penghikayatan. Keliru dalam penghikayatan. Au sukifa kahatin au tarfatin. Atau keliru dalam naam tadi membawakan mungkin kalimat-kalimat yang dia sangka bisa menyebabkan orang tertawa gitu ya. Nah, keliru ya. Karena mungkin dia pengen orang tertawa tetapi dianya berdusta ya. Jadi dia berdusta, nah, dengan suatu cerita atau yang semisalnya. Nah, karena ingin agar saudara-saudaranya tertawa. Nah, jika terjadi seperti ini di majelis yang umum, ya, fal aula tarkuha, yang lebih utama adalah meninggalkan majelis tadi. Ya, enggak usah didebat. Nah, ini majelis umum ini. Nah, ya, enggak usah didebat. Nah, tinggalkan majelis tersebut. Ya, karena ada tadi, ya, lelucon-lelucon yang penuh dusta. Nah, idla yatarattab 'alaiha syai'un. Karena yang seperti ini, nah, kondisinya serba salah, ya. Nah, sulit untuk meluruskan di majelis yang umum seperti itu, ya. Ya, kecuali mungkin yang memiliki kemampuan seperti wulatul umur, pemerintah atau yang semisalnya. Nah, berat seseorang untuk meluruskan naam dalam kondisi yang seperti ini, ya. Halayak ramai, nah, kemudian dalam halayak ramai tersebut terdapat ucapan-ucapan yang lucu, ya, akan tetapi keliru, penuh dusta misalkan. Ya. Nah, dan di sana terdapat larangan, larangan berdusta walaupun dalam keadaan apa? Bercanda atau bergurau. Nah, terdapat suatu hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang larangan ini, larangan bercanda. Nah, walaupun dalam keadaan bergurau atau bercanda, enggak boleh. Jadi dusta itu haram, ya. Sehingga tidak boleh seorang bercanda atau bergurau, ya. Namun dusta atau tidak benar, ya. Nah, karena ingin membuat orang tertawa, karena ingin agar teman-temannya na'am tertawa, ya. Sehingga dia bercanda dengan candaan yang dusta. Nah, ini dilarang. Dan termasuk dalam candaan yang berlebihan. Maka jika kondisinya adalah majelis umum, ya, di khalayak ramai, dan di situ terdapat kekeliruan-kekeliruan, ya, maka, nah, fal aula tarkuha, yang lebih utama adalah meninggalkannya. Tinggalkan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adaful iman. Barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya, ya, itu jika dia mampu dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, maka dengan lisannya menasihati, ya. Nah, dan menasihati pun melihat situasi dan kondisi, apakah maslahatnya lebih besar atau mafsadatnya. Nah, ya. Jika tidak mampu dengan nasihat atau lisan, fabi qalbih, maka dengan hatinya, itu mengingkari kemungkaran tadi dan meninggalkan. Ya, diingkari dalam hatinya dan tinggalkan. Jangan mengingkari tapi nimbrung, ikut menyaksikan, ikut nonton, gitu ya. Lah, ya. Kenapa kamu nonton? Gak apa-apa, kan hati saya yang penting gak suka. Ya. Cuma nonton, ya sama. Ya. Nah, kalau dia mengingkari dengan hatinya, harus meninggalkan. Benci dalam hatinya dan meninggalkan enam hal tersebut. Baik, ini faedah yang kedua. Asalisa, faedah yang ketiga, amal mizah. Adapun mizah, candaan atau gurauan, falyakun mizahan khafifan latifan biadabin wahtiram. Hendaklah ketika seseorang mau bercanda, hendaklah dengan candaan yang khafifan, candaan yang ringan. Latifan, candaan yang lembut. Biadabin, dengan penuh adab. Wahtiromin, dan penuh ihtiram, saling menghormati. Wa an la yatul, dan tidak yatul, tidak lama, ya, tidak berkepanjangan, ya, tidak berkepanjangan. Wa la yuskil hatta yata'adda, dan tidak memberatkan temannya, ya, sampai yusabbib al-ghadab, sampai menyebabkan temannya marah. Wal adawa, atau temannya benci, enggak suka. Wal bagdo, ya. Nah, enggak senang. Nah, jangan canda yang seperti ini. Jangan canda yang panjang, ya. dan jangan canda yang memberatkan temannya sehingga menyebabkan dia marah atau dia memusuhi atau dia benci. Ya, tetapi candaan hendaknya falyakun mizahan khafifan. Candaan yang ringan, latifan, lembut, biadabin, dengan penuh adab, wahtiram, dan menghormati temannya. Nah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercanda dengan seorang anak kecil. Ketika anak kecil ini sedih, sedih burungnya, burung peliharaannya itu meninggal, atau mati. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghiburnya. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair? Wahai Abu Umair, ini anak kecil. Ini dalil juga boleh anak kecil punya kunyah. Jadi yang punya kunyah itu bukan hanya orang yang sudah menikah atau sudah dewasa, bukan. Anak kecil pun punya kunyah. Kata Rasulullah SAW, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair? Wahai Abu Umair, apa yang sedang dilakukan oleh Nughair? Nughair ini nama burung kecilnya. Apa yang sedang dilakukan oleh Nughair? Rasulullah bercanda dengannya, menghiburnya. Candaan yang latifan khafifan, lembut dan ringan. Kemudian ar-rabi'ah, faedah yang keempat. Ammal wa'du, adapun wa'ad, janji, fa innaka la ta'id akhaka 'idatan tumannihi fi qada'iha wa turjihi fi inha'iha thumma la tafilahu bidzalik. Janganlah engkau menjanjikan sesuatu kepada saudaramu dengan janji yang engkau memberi harapan kepada temanmu atau saudaramu akan ditunaikannya janji tersebut. Kemudian setelah itu engkau tidak menunaikan janji tersebut. Kau berjanji kepada saudaramu dengan janji ini, janji itu, dan memberi harapan besar, untuk terpenuhi janji tersebut. Akan tetapi setelah itu apa? Engkau mengingkarinya atau tidak menunaikan janji tersebut. Fa inna hadza yadurruhu min nahyah wa yusiru hiqdahu alaika aidan. Maka hal yang seperti ini, ingkar janji ini akan membahayakan dia. Membahayakan dia dari satu sisi, dan juga akan memunculkan kedengkian saudaramu tadi yang telah engkau ingkari janjinya. Saudaramu ini akan apa? Muncul kedengkian kepadamu. Selain saudaramu akan termudoroti karena sebab janji yang diingkari, dia pun akan muncul rasa dengki kepadamu karena kamu telah mengingkari janji. Fa imma an la ta'idhu wa illa fa idza wa'adtahu fa aufi bi wa'dik. Maka hendaklah engkau tidak menjanjikan sesuatu kepada temanmu. Atau kalau engkau menjanjikan sesuatu kepada temanmu, fa aufi bi wa'dik, maka penuhi janjimu. Intinya jangan sok umbar janji, suka mengumbar janji gitu loh. Jangan gampang mengumbar janji. Janji ini, janji itu, janji ini, janji itu. Gampang mengumbar janji. Namun pada akhirnya dia tidak menunaikan janjinya. Maka ini akan berbahaya bagi saudaranya tadi dan akan menimbulkan rasa benci, rasa dengki saudaramu kepadamu karena engkau tidak menepati janjimu. Maka hendaknya engkau tidak menjanjikan dengan suatu janji kepada temanmu, atau jika engkau menjanjikan sesuatu maka engkau penuhi janjimu. Al-khamisah, faedah yang kelima, taqaddamal khilaf bainal ulama fi hukmil wafa bil wa'd, telah berlalu perselisihan antara para ulama tentang hukum menunaikan janji. Hukum menunaikan janji. Nah, wa anna ashahal aqwal wujubuhu, dan bahwasannya pendapat yang paling sahih adalah wajibnya memenuhi janji. Nah, idza awqa'al maw'ud fi wartatin aw dararin, apabila orang yang dijanjikan tadi ya akan terjatuh ke dalam kebinasaan atau kemudorotan jika janjimu tidak terpenuh, tidak dipenuhi. Fa imma an yafiya lahu bil wa'd, maka hendaklah engkau menunaikan janjimu kepadanya. Nah, hendaklah dia menunaikan janjinya ya kepada saudaranya. Wa imma an yadman lahu khasaratahu allati kana bisababihi wa'dah, bisababi wa'dih. Atau engkau, jika engkau tidak menepati janjimu, nah, atau dia tidak menepati janji kepada saudaranya, maka dia menanggung atau menjamin kerugian yang disebabkan karena tidak ditunaikan janji tersebut. Wa hadza ma qarrarahu majma'ul fiqhi al-islami, dan inilah yang na'am ditetapkan oleh lembaga fikih Islam. Na'am, atau yang dikuatkan ya pendapat ini, wajibnya menepati janji ya apabila janji tersebut akan mengakibatkan doror atau kebinasaan ya, kepada orang yang dijanjikan jika janjinya tidak dipenuhi. Misalkan ada orang minjem uang, dia lagi dikejar-kejar sama rentenir misalkan, ya. Dia ingin berusaha berlepas diri dari riba, dari ini dan itu ya, mau bertobat. Nah, namun harus membayar ya. Nah, hutang-hutang yang dia pernah berhutang kepada nah, rentenir misalkan. Maka dia minjem uang kepada temannya. Dan temannya ini menjanjikan, ya nanti saya kasih. Nah, maka wajib bagi temannya yang telah menjanjikan untuk meminjamkan uang, menyelamatkan saudaranya dari tadi kejaran-kejaran rentenir ya, ya. Maka wajib bagi teman tadi yang telah menjanjikan akan meminjamkan uang, wajib bagi dia untuk menunaikannya. Nah, tidak sekedar naam ucapan ya. Kenapa? Karena kalau tidak jadi dipinjami uang, maka dia akan terkena mudorot ya, dari para rentenir tadi. Ya, bisa jadi disita kendaraannya atau rumahnya atau yang semisalnya. Maka janji yang akan dapat mengakibatkan doror jika tidak dipenuhi janji tersebut, ya, maka wajib ditunaikan janji tersebut. Nah, maka wajib ditunaikan janji tersebut. Nah, nah. Taib, selesai dari faidah-faidah yang dibawakan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala dari kitabnya Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram. Nah, selesailah nah penjelasan tentang tiga sifat yang tercela dalam riwayat ini, yaitu sifat umarah, suka berdebat, bertengkar ya. Nah, kemudian suka bercanda ya dengan candaan yang berlebihan ya. Dan yang ketiga adalah suka mengingkari janji. Ketiga sifat ini adalah sifat-sifat yang madzmumah, yang tercela. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat-sifat yang seperti ini. Nam naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.